cinta padamu. Wajahnya cantik rupawan, senyumnya manis menawan, Siti Julaiha namanya. Dia gadis Malaysia, negeri tetangga. Bukanlah hanya wajahnya, juga ramah orangnya. Ya Julaiha, aduh aduh aduh aduh, aku cinta padamu, sungguh mati aku rindu denganmu Siti Julaiha. Putih kulitmu Julaiha, cantik rupamu Julaiha, aduh aduh pandang. Insya Allah, minggu depan ku melamarmu. Abang sayang, apa betul itu katamu? Kalau benar mama, kan ku bilang pada ayahku. Bukanlah hanya wajahnya, juga ramah orangnya. Ya Julaiha, aduh aduh aduh aduh, aku cinta padamu, sungguh mati aku rindu denganmu Siti Julaiha. Putih Insya Allah.